in this bitch. Cowboy Facebook, Cowboy Facebook, Cowboy Facebook, Cowboy Facebook, aku Cowboy Facebook, aku Cowboy Facebook. Kalau gak serang, aku mengenal. Cowboy Facebook, Cowboy Facebook, Cowboy Facebook, Cowboy Facebook, aku Cowboy Facebook, aku Cowboy Facebook. Kalau gak serang, aku mengenal. Sore-sore pukul 3, aku baru pulang kerja. Iseng buka FB, nemu postingan di beranda. Aku coba baca-baca dan ternyata, oh ternyata, postingannya tidak sopan, wah itu ku dihina. Lantas aku bertanya, sudah keraskah anda buat postingan kayak begini, maksudnya apa? Aku suruh hapus postnya, tapi dia keras kepala. Kalau udah begini, aku kenakan saja. Saat ku bilang begitu, dia hanya tertawa. Dia meremehkanku seolah tidak percaya. Tapi aku tidak mundur dengan begitu saja. Aku bukan mengenang, coba kita lihat saja. Langsung ku eksekusi dalam sekejap mata. Ku hitung sampai 3, aku tak berdaya. Jika nanti kau lihat profilmu sudah berbunga, janganlah kau bertanya, ini ulah siapa. Cowboy Facebook, Cowboy Facebook, Cowboy Facebook, Cowboy Facebook, aku Cowboy Facebook, aku Cowboy Facebook. Kalau gak senang, aku mengenal. Cowboy Facebook, Cowboy Facebook, Cowboy Facebook, Cowboy Facebook, aku Cowboy Facebook, aku Cowboy Facebook. Kalau gak senang, aku mengenal.